lentera. Ada di antara mereka yang sakit, miskin dan papa. Dulu dianggap hina. Seorang pun sudi merawatnya sakit dan hampir mati. Gadis dengan lentera tentara yang luka karena kejamnya perang, gugur di medan juang. Dalam kegelapan dia selalu hadir dengan lentera.